إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita izin dan rahmat untuk kembali ke dalam majlis ilmu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita di antara sekian banyak hamba-hambanya untuk duduk mengkaji perkataan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah berlebihan jika seandainya dua orang sahabat Rasul mengatakan, dua orang sahabat mufakat, dan mereka mengatakan, sahabat tersebut adalah sahabat yang mulia Abu Hurairah dan Abu Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhuma. Mereka berkata, babun minal ilmi tata'allamuh ahabbu ilayna min alfi raq'ati tatawwu'. Satu bab daripada ilmu yang engkau pelajari itu lebih kamu cintai daripada 1000 rakaat salat sunnah. Subhanallah. Ini perkataan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya Jami' Bayanul Ilmi wa Fadli. Beliau rahimahullah ta'ala menukil perkataan dua orang sahabat. Sahabatnya Abu Hurairah, ma'ruf ahlul hadis, dari kalangan para sahabat. Abu Dzar, sahabat Rasul, mengatakan, satu bab saja engkau pelajari daripada ilmu itu lebih kamu cintai daripada 1000 rakaat salat sunnah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya salawatullahi wasalamu alaih, bagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai dua orang. Yang satu ahli ibadah, abid, ahli ibadah. Yang kedua alim, orang yang berilmu. Rasulullah bertanya mengenai dua orang ini, bagaimana tanggapan Rasul? Mana yang lebih mulia? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim ala al-'abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan seorang yang berilmu di atas ahli ibadah, keutamaan ahli ilmu di atas ahli ibadah seperti keutamaan saya di atas orang yang paling rendah di antara kamu, para sahabat. Masya Allah. Makanya sahabat yang mulia Abu Dzar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahwasanya babu minal ilmi tata'allamu ahabbu ilaina min alfi rak'atin tatawur. Satu bab dari ilmu yang engkau pelajari itu lebih kami cintai daripada 1000 rakaat salat sunnah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita ke dalam majlis yang mulia, majlis ilmu, untuk mengkaji kalam Allah dan mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita kembali ke kajian kita, jadual kajian kita pada hari ini yaitu kitab Masail Jahiliyah, yang mana kita telah mempelajari 47 sifat dan perbuatan orang-orang jahiliyah. Pada hari ini kita masuk kepada nomor yang ke-48 di antara perbuatan orang-orang jahiliyah. Sifat orang-orang jahiliyah yang ke-48 yaitu al-kufru bi ayatillah. Ingkar, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rasa kita tidak perlu menjelaskan secara lebih panjang lagi dan maknanya jelas. Karena terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran menerangkan bahwasanya orang-orang kafir mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-49, jahdu ba'dihah. Di antara perbuatan orang-orang jahiliyah yaitu mengingkari sebagiannya. Berarti sebagian diimani dan sebagian lagi diingkari. Wa yaqulun nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Sebagaimana lafaznya dalam Al-Qur'an. Mereka mengatakan kami beriman dengan sebagian dan kami mengingkari sebagian. Ini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Beriman dengan sebagian ayat-ayat Al-Qur'an dan mengingkari sebagian ayat-ayat Al-Qur'an. Tentunya pengingkaran secara jelas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an pada zaman sekarang dari kalangan kaum muslimin mungkin tidak kita temukan. Akan tetapi yang kita temukan pada zaman sekarang yaitu pengingkaran kandungan yang dibawa oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Dan ini ada. Dan ini termasuk daripada perbuatan orang-orang jahiliyah. Bagaimana yang pernah mereka berbuat dahulunya akan terjadi pada zaman sekarang ini. Ini ayat perlu direnovasi. Ini ayat tidak cocok lagi dengan zaman. Ini ayat maknanya bukan begini, maknanya begini. Ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Mengingkari sebagian ayat dan mengimani sebagian ayat lainnya. Ini nomor yang ke-49. Nomor yang ke-50 di antara sifat orang-orang jahiliyah yaitu sebagaimana diterangkan oleh Allah di dalam ayat yang ke-91 dari surah Al-An'am, "Ma anzalallahu 'ala basharin min syai'." Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sesuatu apapun kepada manusia. Maksudnya mereka mengingkari adanya wahyu, mengingkari adanya rasul. Ini perbuatan orang jahiliyah. Jadi kita telah terangkan makna orang-orang Yahudi ya, di awal kajian kita. Mereka adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir Quraisy, dan millah-millah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu diutusnya Rasul, maka hilanglah masa jahiliyah. Yang tertinggal pada zaman sekarang itu perbuatan-perbuatan jahiliyah. Nah, di sini kita mempelajari perbuatan-perbuatan jahiliyah supaya kita tahu mana ajaran Rasul dan mana ajaran-ajaran orang-orang jahiliyah yang muncul kembali di umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke 51 yaitu perkataan mereka terhadap Al-Quran, in hadza illa qaulul bashar, ini tidak lain hanya merupakan perkataan manusia, yaitu mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah perkataan manusia, bukan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah perkataan orang-orang jahiliyah yang muncul di abad yang ketiga Hijriah. Muncul keyakinan, bahkan menyebar, bahkan diperkuat oleh kekhalifahan pada saat tersebut, mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Dan ini mirip dengan perkataan orang-orang jahiliyah dahulunya, mengatakan Al-Quran adalah perkataan manusia, berarti makhluk. Muncul. Dan ada, bahkan kuat. Sampai khalifah pada saat tersebut, sampai mengumumkan barang siapa yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk, maka dipenjara. Penggal kepalanya. Sampai demikian. Lihat bagaimana salah satu perbuatan orang-orang jahiliyah pernah muncul, mencuat dan kokoh pada suatu zaman. Dan alhamdulillah, yakin tersebut berhasil diperangi dan dipadamkan oleh para ulama ahli sunnah dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala senapa. Nomor yang ke-52, al-qadah fi hikmatillahi ta'ala, yaitu mencela hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, mencela hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan malah memuji dan bersyukur, tetapi malah mencelanya. Nomor yang ke-53, i'mal al-hiyal al-zahirah wal-batinah fi daf'i ma ja'at bihi ar-rusul ka qawlihi wa makaru wa makar Allah wa qawlihi ta'ala wa qala ta'ifatun min ahli al-kitab aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu wajhan nahar. Di antara sifat dan perbuatan orang-orang jahiliyah, yaitu mereka melakukan makar, muslihat, di budaya, yang zahir maupun yang batin, untuk menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menggunakan makar. Maksud makar di sini itu muslihat. Maksudnya mereka tidak terang-terangan, akan tapi dengan cara tipuan yang tujuannya menolak apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara contoh makar orang-orang jahiliyah yang pernah terjadi untuk membatalkan atau menolak atau melakukan apa yang dilarang oleh ajaran Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terjadi pada umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Bani Israel. Tatkala Bani Israel dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu, sahabat mulia Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menerangkan bahwasanya Bani Israel pada awalnya mereka memiliki kebiasaan memuliakan hari Sabtu. Kemudian datang Nabi Musa memerintahkan mereka untuk tukar memuliakan hari Jumat. Kan tapi mereka tidak mau. Mereka tetap menyanggungkan hari Sabtu. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka. Karena kefasikan mereka. Allah uji. Allah larang mereka untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Lalu mereka mempergunakan mereka. Mereka mempergunakan makan. Apa makar yang mereka lakukan? Banyak. Pada awal-awalnya mereka enggak mungkin. Enggak nangkap ikan pada hari Sabtu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala malah memerintahkan ikan-ikan tersebut untuk keluar bermunculan pada hari Sabtu. Untuk menggoda mereka. Nah, orang-orang Bani Israil mulai tergoda. Awalnya satu orang. Bagaimana diterangkan oleh sahabat yang mulai berambar, mereka letakkan perangkapnya atau pancingnya pada hari Jumat. Jadi begitu ikan keluar, makan pancing, tapi mereka enggak ambilnya pada hari Sabtu. Kapan mereka ambil? Pada hari Ahad. Ya, ini makan. Begitu hari Ahad mereka ambil dapat ikan, pulang, masak. Kecium baunya oleh Bani Israel yang lain. Wah, barang masak ikan, jadi dapatnya kemarin. Gimana caranya? Diterangkan, caranya begini, masaknya hari Sabtu, masaknya hari Jumat, nanti ngambilnya hari Ahad. Ini makan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 163, was'alhum عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم تأتيهم شرعا. Tanya mereka mengenai suatu kampung. Kampung yang dimaksud di sini itu kampung Aila. Bagaimana diterangkan oleh Imam Mujahid Jabbar. Kampung Aila. Yang mana kampung tersebut berada di hadapan lautan. Tatkala mereka melakukan perbuatan yang melampaui batas pada hari Sabtu. Tatkala ikan-ikan tersebut datang pada hari Sabtu, syur'a dari tempat-tempat yang banyak. Dari segala penjuru datang. Oleh karena itu, dan di saat tiga hari Sabtu ikan itu tidak bermunculan. Ya dalikana bluhum bimakan yusufu. Demikianlah menguji mereka karena mereka berbuat fasik. Allah uji. Pada hari Sabtu ikan keluar, pada hari Ahad sembunyi lagi ikan. Subhanallah. Hingga akhirnya masyarakat muslimin, orang muslimah rahimahumullah, mereka tangkap ikan, letakkan pancing hari Jumat, mereka ambil hari Sabtu, mereka ambil hari Ahad. Kemudian kebiasaan tersebut makin berkelanjutan sehingga akhirnya mereka menangkap ikan pada hari Sabtu dan bahkan dijual secara terang-terangan pada hari Sabtu. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menghukum mereka. Allah jadikan mereka kerah-kerah. Sehingga pada satu hari diterangkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penduduk kampung tersebut kehilangan orang-orang yang menangkap ikan. Pagi harinya mana mereka? Mana enggak ada? Mana mereka? Tatkala dicari, mereka temukan mereka malamnya tidur, mengunci pintu. Begitu paginya dilihat, diintip, rupanya mereka sudah berubah menjadi kera. Subhanallah. Dan mereka tidak hidup lebih daripada 3 hari setelah mati kesurupan. Ini azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita pernah mengkajinya dalam kajian surat Al-Baqarah. Ini contoh hila atau muslihat yang pernah dilakukan oleh orang-orang dari kalangan Bani Israil. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pengarang buku kita memberikan contoh kaqawlihi wa makaru wa makar Allah. Bagaimana perkataan Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka berbuat makar, dan Allah subhanahu wa ta'ala berbuat makar. Surat Ali Imran ayat 54. Yaitu pernah dari perbuatan orang-orang jahiliyah, dan lebih tepatnya ayat tersebut turun kepada umat, menceritakan umat Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang mana mereka berbuat makar untuk memerangi Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa alaihi salatu wassalam menyebarkan dakwah tauhid, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Bani Israel tersebut tidak puas dengan mencelakakan dan memerangi Nabi Isa, sampai mereka mendatangi raja, dan kepada raja mereka menyampaikan berita-berita yang tidak benar. Manas-manasi raja untuk menangkap Nabi Isa. Ini hilah, ini muslihat Allah. Sehingga akhirnya raja tersebut mengutus utusan untuk menangkap Nabi Isa. Mereka katakan Nabi Isa anak wanita penzina. Dituduh Nabi Isa seorang pembangkang kepada kerajaan, yang memisahkan antara seorang ibu dengan bapaknya, anak dengan saudaranya, dan segala macamnya. Sehingga akhirnya Nabi Isa diperintahkan untuk ditangkap. Sekala rumah Nabi Isa alaihi salatu wassalam dikepung, kemudian Allah mengangkat Nabi Isa, bal rafa'ahu Allahu ilaih, bahkan Allah mengangkatnya, dan salah seorang teman mereka dirubah wajahnya, atau kelihatan oleh mereka bahwasanya mirip wajah Nabi Isa. Kemudian akhirnya mereka menangkap dan menyalib teman mereka sendiri. Dan ini adalah bagaimana mereka berbuat makar, dan Allah berbuat makar. Dan mereka berbuat makar, dan Allah berbuat makar, dan Allah sebaik-baiknya pembuat makar. Dan insyaallah ta'ala kita akan temukan nantinya pada nomor yang ke-60 di antara perbuatan orang-orang jahiliyah, yaitu mendatangi raja dan membisikkan kepada raja tersebut untuk menangkap orang-orang ahlul haq. Dan itu termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah, kita akan pelajari pada nomor yang ke-60 nantinya insyaallah ta'ala. Dan ini terjadi pada zaman sekarang, banyak sekali seperti hal yang demikian. Ahlu sunnah dituduh dengan tuduhan yang tidak benar, dan dibawa kepada pemimpin, dan disampaikan kepada pemimpin perkataan-perkataan yang tidak benar. Dan itu tidaklah aneh, karena memang mereka sudah memiliki pendahulu dari kalangan orang-orang jahili. Kemudian ma'asyiral muslimin, pengarang buku kita juga mencontohkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-72, wa qalat qa'ifatun min ahli kitab aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu wajhan nahar wa quru asra. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan telah berkata segolongan daripada ahli kitab, berimanlah kamu dengan apa-apa yang diturunkan kepada orang-orang yang telah beriman pada awal siang, dan kafirlah pada akhir siang. Ini Makkah. Jadi ada Makkah mereka, yaitu mereka menampakkan seolah-olah mereka itu sudah masuk Islam. Kemudian mereka di akhir siang, pada waktu sore hari, mereka murtad keluar. Untuk apa mereka melakukan hal tersebut? Supaya orang-orang awam lihat tuh, orang-orang pandai saja, orang-orang pintar saja, orang-orang cendekiawan saja sudah keluar. Padahal dia sudah masuk Islam. Maksudnya apa? Mereka tuh ingin memperlihatkan bahwasanya kami itu sudah tahu Islam. Kami sudah ngaji, rupanya enggak benar, kami keluar. Subhanallah. Dan ini banyak makar-makar daripada musuh-musuh Islam seperti itu. Seorang pemimpin agama, pendeta, atau apa, Islam. Masuk Islam. Orang pernah. Gak lama keluar lagi, masuk Kristen. Akhirnya, apa? Dia ingin berikan penilaian kepada umat, bahwasanya saya tahu Islam, dan saya sudah lagi, rupanya gak benar. Dan saya keluar. Subhanallah. Ini contoh makar. Musuh-musuh Islam sudah ada pendahulu mereka dari kalangan orang-orang jahiliyah. Makanya orang yang mengatakan Al-Qur'an dan Sunnah tidak aneh, karena mereka sudah memiliki lentera, memiliki imam yang mereka selalu mengikutinya, yang mereka mendapat keterangan daripadanya, itu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti ini pernah terjadi. Orang-orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Nah, dan di kalangan umat Yahudi sebelumnya mereka adalah pemimpin-pemimpin agama, para rakyat terakhir masuk Islam. Kemudian sorenya mereka keluar daripada Islam. Sehingga akhirnya mantan-mantan Yahudi kecil yang dahulunya Yahudi kemudian masuk Islam, melihat rahib-rahibnya juga masuk Islam, mereka senang. Begitu rahibnya keluar, mereka tanya-tanya, kenapa keluar rahib saya dahulu? Apakah dia menemukan suatu ilmu yang baru yang saya tidak mengetahuinya? Nah, ini contoh makar daripada musuh-musuh Islam, yaitu mereka pura-pura masuk Islam, kemudian keluar daripada Islam untuk mengelabui atau memberikan penilaian negatif pada kaum muslimin. Nomor yang ke-54. Nomor yang ke-54, al-iqrar bil haqqi liyatawassal bihi ila daf'ihi, kama qalat al-ayah. Mereka mengakui kebenaran sebagai cara untuk menolaknya. Ini sebagaimana kasus yang sudah kita ceritakan. Mereka mengakui kebenaran, tapi cuma dusta, pura-pura masuk. Untuk apa? Untuk tujuan. Apa tujuannya malah menolak kebenaran tersebut? Saya teringat. Saya baca suatu buku yang mana buku tersebut menolak suatu kebenaran. Jadi ada suatu buku mencuri menerangkan Al-Quran, menerangkan Sunnah, kemudian muncul buku baru membantahnya. Bantahan tersebut tidak ilmiah sama sekali sebagaimana biasanya. Biasanya orang-orang kebatilan selalu membantah dengan perasaan. Ini ingat, ini biasanya hujah mereka. Oh masa ini gak boleh, lalu bagaimana? Oh masa perasaan yang dibangkitkan. Tidak ilmiah, berpoin, tidak. Ini dari dibantah, itu ilmiah. Biasanya buku-buku tersebut bantah dengan perasaan. Oh ini dari nenek moyang kami, begini-begini. Masa kalau dihilangkan begitu cepatnya? Ya, saya silakan buktikan bagaimana buku-buku kebatilan selalu membantah dengan membangkitkan perasaan. Nah, saya lihat di daftar pustakanya, daftar pustaka buku tersebut, dia sebutkan buku-buku referensinya. Seolah-olah dia ingin memberikan gambaran kepada pembaca bahwasanya dia sudah baca banyak buku, termasuk buku-buku dari kalangan ahli sunnah dia sudah baca dan dia bisa membantah. Subhanallah. Ini contoh bagaimana musuh-musuh sunnah ingin mematikan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 55. Di antara perbuatan orang-orang jahiliyah yang ke-55 yaitu at-ta'assub lil mazhab, fanatik golongan. Fanatik tersebut pada dasarnya perbuatan orang-orang jahiliyah. Kita khawatir orang-orang yang fanatik jatuh kepada hadis Rasulullah SAW, sebagaimana kita telah bacakan, selalu kita bacakan di awal kajian kita, Abu Ghadul Rijal ilallahi tarakan. Orang yang paling dibenci oleh Allah ada tiga golongan. Di antaranya mubtaghin fil islami sunnatul jahiliyah, orang-orang yang mengharapkan atau melakukan ajaran-ajaran jahiliyah pada Islam. Dan di antara ajaran orang-orang jahiliyah itu ta'assub bil mazhab, fanatik kepada golongan. Fanatik kepada golongan. Apa dalilnya? Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-73. Orang-orang jahiliyah mengatakan kepada teman-temannya, "Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum." Jangan kamu percaya, jangan kamu beriman kecuali kepada orang yang mengikuti agama kamu. Jadi orang Yahudi ngomong kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya, jangan mau percaya kecuali orang-orang yang sejalan dengan kamu. Fanatik namanya. Fanatik dan menerapkan sifat fanatik. Mengajarkan, mengajak kepada fanatik. Itu adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Saya teringat perkataan sebagian orang-orang yang mengajak kepada fanatik jahiliyah. Biasanya para jemaah haji sebelum berangkat haji itu dipesan. Diberikan pesan oleh juru-juru fanatik. Apa pesannya? Nanti kalau sampai di Mekah, di tanah suci, nanti kamu akan melihat banyak sekali perbedaan-perbedaan. Saya sudah, jangan mau ikut mereka. Yakini saja apa yang kita amalkan di Indonesia, itu yang benar. Ini apa namanya? Mengajak kepada fanatik. Kalau seandainya dia tidak mengajak kepada fanatik, sebab dia buka pikiran manusia, dia ajak manusia untuk berpikir, dia ajak manusia untuk menuntut ilmu. Kalau seandainya sampai di muka nanti, melihat ada perbuatan yang aneh-aneh, coba haji, apakah mana yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu baru. Diajak manusia untuk mengkajinya. Diajak untuk mendalam lebih dalam, jangan kalau diajak untuk berputar saja pada jalan nenek moyang. Yakini saja apa yang kita lakukan itu yang benar, tidak benar. Ini mengajak kepada fanatik. Jadi ini rata-rata jemaah haji dipesan yang demikian. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, persis sebagaimana perbuatan orang-orang jahiliyah diterangkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-73, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Jangan kalian beriman kecuali orang-orang yang sejalan dengan kamu, kecuali orang-orang yang mengikuti agama kamu. Tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah haji, mungkin pernah juga dipesan ini. Jangan mau ambil pusing, lakukan aja, yakin saja apa yang kita lakukan. Masya Allah. Kenapa tidak diajak manusia berpikir? Kenapa tidak diajak manusia menuntut ilmu, mengkaji mana yang benar? Ini adalah salah satu contoh perbuatan orang jahil. Nomor yang terakhir, setelahnya kita akan buka pertanyaan insyaallah, atau kita sampaikan nasihat terlebih dahulu kemudian kita buka pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan mengenai permasalahan saum, Ramadan dan lain sebagainya. Nomor yang kelima, bu'na tasmiyatu ittiba'il Islam, tasmiyatu asba'il Islam, tasmiyatu ittiba'il Islam syirkan. كما ذكره في قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله سورة آل عمران أي تجد بسم الله. لأن ترى perbuatan orang-orang jahiliyah yaitu mereka menamakan mengikuti ajaran Islam sebagai bentuk kesyirikan. Sebagaimana Allah ceritakan, tidaklah ada, atau tidaklah pantas bagi seseorang yang telah Allah turunkan kepadanya kitab hukum dan kenabian, kemudian dia mengajak manusia, dia berkata kepada manusia, jadilah kalian sebagai hamba-hambaku daripada selain Allah. Ayat ini menerangkan bantahan terhadap keyakinan orang-orang Nasrani yang menyembah dan mengibadati Nabi. Nabi Isa, kata Allah, tidak pantas. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi Isa. Diangkat menjadi seorang Nabi, kemudian dia berkata kepada manusia, ibadatilah aku. Tidak pantas, dan itu tidak ada. Tidak ada Nabi yang mengajak manusia untuk mengibadati dirinya. Seluruh Nabi mengajak untuk mengibadati Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, makna daripada ayat ini dari sisi yang lain, tidak ada seorang nabi pun mengajak untuk mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka menamakan mengikuti ajaran Islam adalah salah satu bentuk syirikah. Dan pemikiran seperti ini juga bermunculan. Sebagaimana kita pernah sampaikan juga, keluarnya pemikiran yang mengatakan bahwasanya iblis adalah makhluk yang paling mentauhidkan Allah, lebih mentauhidkan Allah daripada Nabi. Nabi Adam. Kenapa? Karena iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Dia cuma mau sujud kepada Allah. Pikiran dari orang-orang liberalis ini, orang jil ini menentang ayat-ayat Al-Quran. Allah berfirman menerangkan tempat kembali iblis, la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'a, sungguh kami akan penuhkan neraka jahannam untuk engkau iblis dan orang yang mengikutimu. Allah katakan iblis fasik, kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih, dia dari kalangan jin dan dia fasik daripada perintah Rabbnya. Tapi orang-orang jin mengatakan iblis malah yang paling berbaik, masya Allah. Kita khawatir mereka termasuk daripada orang-orang yang mengikuti iblis. Subhanallah. Terusnya muncul. Berarti iblis yang paling mentauhidkan, berarti mereka menuduh orang-orang yang tidak mengikuti iblis, orang-orang yang mensekutukan, sama apa sih? Makanya dibasyari ini. Ayu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma wal-nubuwa, thumma yaqulu lin-nas kunu 'ibadan li indillah. Masya Allah. Kalau seandainya kita lihat kondisi-kondisi yang ada, kita kembalikan kepada ajaran Islam, semuanya sudah ada keterangannya. Pemikiran-pemikiran yang kelihatannya baru, rupanya sudah ada ekornya. Kepalanya zaman sekarang, ekornya ada pada zaman jahiliyah. Kadang ekornya ada pada Bani Israel, kadang ekornya ada pada umat Nabi Musa, pada umat Nabi Ibrahim, kadang ekornya ada pada Qarun, Haman dan lain sebagainya. Contoh yang lain, tatkala Rasulullah SAW memerintahkan seseorang salat menghadap ke sutra. Apa sutra? Bas, dan hukumnya wajib. Menurut yang wajib di kalangan para ulama, bagaimana terangkan Imam Syaukani rahimahullah, orang menghadap membatas. Muncul pemikiran baru, mengatakan kalau sholat tidak boleh menghadap kepada sutra. Kenapa? Ya kayak dia menyembah sutra. Kalau sutranya tiang, dikatakan berarti dia menyembah tiang. Lalu gimana? Jadi sholatnya nyambing dikit. Subhanallah. Pemikiran dari mana? Murni akal semata, tidak ada dalilnya. Kalau seandainya sholat menghadap sesuatu dikatakan menyembah, maka semua manusia menyembah Ka'bah dong. Kita semuanya sholat menghadap ke kiblat. Tapi tidak, itu adalah ajaran Allah. Nah, kita tanya wafan. Iblis diperintahkan sujud kepada Nabi Adam dan dia ingkar. Malaikat sujud kepada Nabi Adam dan mereka taat. Bukan berarti mereka menyembah Nabi Adam, tapi mereka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sujud kepada makhluk dibolehkan pada syariat-syariat Nabi sebelum Rasulullah SAW. Bukan pada syariat Rasulullah, tidak dibolehkan. Sebagaimana pada syariat Nabi Yusuf, عليه الصلاة والسلام ورفع أبواه على العرش وخروا له سجدا. Mereka mengangkat orang tuanya, diletakkan di atas tinggasana dan mereka sujud kepada orang tuanya. Di antara penafsiran para ulama rahimahumullah mengenai ayat ini, itu sujud dibolehkan pada syariat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak didapatkan syirik. Jadi ma'asyar muslimin, iblis, bagaimana iblis, dia adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yang dirajam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dirajam. Iblis dilaknat dan bukan makhluk yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang jin, jaringan iblis, laknatullah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sampai demikian kajian kita pada hari ini. Sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang agung, hadis yang mulia, yang kita butuh untuk selalu mengenangnya dan kita butuh untuk selalu diingat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikanlah peringatan. Sungguhnya peringatan ingatkan kaum mukmin, dan kita butuh kepada peringatan, peringatan dan diingatkan oleh saudara-saudara. Padahal hadis tersebut sudah sering berlalu, tapi dia tidak mengenang, tidak mampir dalam kalbu kita, dalam hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai suatu amalan yang mulia dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah bersabda, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairu lakum min infaqi adh-dhahabi wal warq wa khairu lakum min an talqaw 'aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu 'anaqakum. Maukah kalian, kata Rasulullah, saya sampaikan amalan yang terbaik, amalan yang paling bersih di sisi Allah, yang paling tinggi derajatnya, yang lebih baik daripada menginfakkan emas dan uang, dan lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian, orang-orang kafir, lalu kalian menebas leher mereka dan mereka menebas leher kalian. Amalan yang lebih mulia, lebih tinggi derajatnya, lebih suci, lebih mulia daripada sedekah dengan emas, lebih mulia daripada berjihad di jalan Allah, kita membunuh dan dibunuh. Sahabat berkata, bala, mau ya Rasulullah. Apa dia? Kata Rasulullah, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Dalam khutbah Jumat kemarin saya sudah sampaikan mengenai amalan-amalan yang ringan dan bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat, waktu yang pendek, yang singkat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar adalah ucapan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih saya cintai daripada terbitnya matahari. Dalam berapa menit saja, dalam satu menit saja kita bisa membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamai sepertiga Al-Qur'an. Dalam satu menit kita bisa mengulanginya beberapa kali. Berarti dalam satu menit kita bisa mendapatkan kebaikan menamatkan seperti menamatkan beberapa kali Al-Quran. Dalam satu menit. Dalam satu menit tidak bisa mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Dalam beberapa menit tidak bisa mengucapkannya 100 kali. Dan Allah berjanji akan menghapuskan dosa walaupun seperti buih yang ada di atas lautan. Dalam beberapa menit saja. Dan berbagai amalan-amalan lainnya ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah yang bisa kita lakukan dalam satu menit. Akan tetapi waktu kita malah terbuang untuk kemaksiatan. Sering kita tidak menyadari waktu berlalu bermenit-menit, berjam-jam untuk kemaksiatan. Tapi waktu begitu lamanya dirasakan di saat kita melakukan ketaatan oleh Alhamdulillah. Sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Law anna rajulain ahaduhuma yahmilu 'ala al-jiyat sabilillah wal akhar yadhkurullah lakana hadha a'zam wa afdal ajra." Kalau seandainya ada dua orang laki-laki, yang satu dia berada di atas tunggangan kudanya di jalan Allah, yang satu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini lebih besar. Itu yang berzikir. Berkata Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, "Law bata rajul yu'til qiyam al-bayt, qiyam al-bayt, wa bata akhar yaqra' al-Qur'an wa yadhkur Allah, ra'aytu anna dhakra Allah akbar." Kalau seandainya ada dua orang yang menghabiskan malamnya, yang satu dia menghabiskan malamnya dengan memberikan budak-budak putus, menginfakkan budak kepada orang lain. Yang satu lagi menghabiskan malamnya dengan membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah. Sungguh saya melihat, saya berpendapat orang yang berzikir tersebut lebih afdal. Subhanallah, ma'asyar muslimin. Ini keutamaan mengingat Allah Subhanahu wa taala berzikir, apalagi pada bulan suci Ramadan. Kemudian ma'asyar muslimin rahimakumullah, tahukah kita apa yang lebih afdal daripada hal tersebut? Para ulama rahimahumullah terangkan ada lagi yang lebih afdal daripada hal tersebut. Walaupun di sana ada perselisihan para ulama, kan tapi yang wajib ada yang lebih afdal dari hal tersebut. Apa yang lebih afdal daripada hal tersebut? Yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Sebagaimana berkata Abu Umam Al-Bahili dalam hadis yang telah kita bacakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan kepada dua orang. Yang satu abid ahli ibadah, yang satu alim ahli ilm. Kemudian kita tanya, mana yang lebih afdal? Rasulullah mengatakan yang lebih afdal, kata Rasulullah, fadlul alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala abnaikum. Utama orang yang berilmu di atas ahli ibadah beda seperti keutamaan saya di atas orang yang paling rendah di antara kami. Jadi salah pendapat yang mengatakan saya enggak, pokoknya saya sudah sholat aja, baca Quran aja, enggak perlu ngaji-ngaji. Ini juga keliru. Wah, keliru. Saya enggak masuk ilmu. Udah saya di rumah aja, sholat, baca Quran, dan lain sebagainya. Ini salah. Berkata Mufarrid Ibn Syafir, salam tabi'in rahimahullah, beliau mengatakan, fadlul ilmi khairun min fadlil amal. Keutamaan ilmu atau kelebihan ilmu lebih mulia daripada kelebihan amal. Berkata Waqi', siapa yang tidak kenal dengan Waqi'? Waqi' Ibn Jarrah, salam guru daripada Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, lawlal hadith afdalu indi minat tasbih madah. Kalau seandainya bukan karena hadis, menyampaikan hadis itu lebih mulia daripada bertasbih, maka sungguh saya tidak akan menyampaikan hadis. Maksudnya apa? Saya menyampaikan hadis, mempelajari hadis, menyampaikan hadis karena dia lebih mulia daripada tasbih. Kalau seandainya bukan karena demikian, maka saya tidak akan mau menyampaikan hadis. Menyampaikan ilmu. Memperkenalkan manusia kepada Allah. Berkenalkan manusia dengan perkataan Allah, berkenalkan manusia dengan perkataan Allah, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ahli ibadah pun tidak dikatakan mereka ahli ibadah kecuali apabila mereka berilmu. Kalau seandainya sekulah ahli ibadah rajin salat tapi salatnya salat bidah, rajin tasbih dan zikir, zikirnya zikir yang tidak diajarkan, maka mereka bukan dikatakan ahli ibadah. Ahli ibadah dikatakan ahli ibadah apabila dia beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, dia sedara pun ibadah. Ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasul, akan ada orang yang berilmu lebih mulia daripada hal yang demikian. Makanya ma'asyar al-muslimin al-muslimat rahimahumullah, terus untuk pengumuman buat kita semua, insyaAllah ta'ala kita sebagaimana selebaran nanti kita akan bagikan, insyaAllah ta'ala kita akan mengadakan kajian menjelang berbuka setiap hari ini buat ikhwan dan akhwat pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, kecuali 3 hari, kecuali tanggal 23, 25 dan 27. Berarti tanggal 21, 22, 24, 26, 28, 29 dan 30 kita akan mengadakan kajian menjelang buka, juga dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Jam dan tempat ada tertulis. Kemudian juga pada tanggal 23, 25 dan 27 kita akan mengadakan insyaallah halaqah tahsin Al-Qur'an, yaitu kajian pembenaran bacaan Al-Qur'an, dan ini khusus buat ikhwan karena sistemnya perorangan. Jadi kita insyaallah mempelajari makharij huruf, bagaimana mengucapkan huruf, perbedaan antara ha dengan ha, sha dengan sa, dan lain sebagainya, za dengan za. Insyaallah ta'ala pada 23, 25 dan 27. Kemudian juga keluar daripada perbedaan pendapat para ulama. Sebagian para ulama mengatakan i'tikaf cuma disyariatkan pada tiga masjid, akan tapi mayoritas para ulama mengatakan pada masjid jami'. Perbedaan tersebut timbul dari pensahihan dan pendhaifan hadis tersebut. Maka insyaallah bagi ikhwan yang lebih condong kepada pendapat bahwasanya boleh i'tikaf pada selain tiga masjid tersebut, Masjid Al-Aqsa, Masjid Haram Madinah dan Masjid Haram Makkah dan Masjid Nabawi Madinah, maka insyaallah juga kita akan mengadakan i'tikaf buat ikhwan, yaitu bermukim di masjid, mungkin di masjid. Dan insyaallah pengumuman tersebut kita akan bagikan nantinya insyaallah. Baiklah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mungkin sampai demikian kajian kita pada hari ini. Mungkin di antara kita ada yang ingin bertanya, kita buka pertanyaan sebagaimana biasa dengan tertulis. Apa yang bisa saya jawab insyaallah, dan tidak kita katakan lagi maaf. Bisanya meringkas pertanyaan dan menulis pertanyaan dengan jelas. Iya. Bela, pertanyaan pertama, apakah setelah tarawih dan witir masih ada salat sunat apabila kita bangun tengah malam menjelang sahur? Bela, ma'asyiral muslimin, Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat, a'lamun nas di salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling tahu dengan salatnya Rasulullah, dengan salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Mazada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala 11 di Ramadan ala fajri ala 11 rakaat." Hadis riwayat ini sangat banyak sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat malam lebih daripada 11 rakaat, baik pada bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Fa inna khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya ajaran, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih baik daripada ajaran Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melakukan amalan yang termulia, yang paling sempurna, dan beliau mencontohkan. Tidak ada contoh yang lebih mulia daripada contoh yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simpulan, apabila seseorang salat, hendak salat malam, maka lakukanlah 11 rakaat. Apabila dia ada niat ingin tahajud lagi pada malam harinya, maka dia pilih apakah salat malam berjamaahnya atau dia bangun sendirian tahajudnya. Jadi dia pilih. Ini yang kalau seandainya di dalam hatinya ada niat. Tapi kalau seandainya, terangkan oleh sebagian para ulama, kalau seandainya dia sholat malam, dia sholat tarawih dan sudah 11 rakaat, kemudian dia terbangun, dia tidak ada niat sebelumnya, dan dia terbangun dan dia ingin sholat malam, sebagian para ulama membolehkan dia untuk sholat malam. Sebagian para ulama, kan, tapi kita tetap menasihatkan pada saudara-saudara kita kaum muslimin dan kaum muslimat untuk mengingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man shalla ma'al imam hatta yansharif, kutiba lahu qiyamul lail." Barang siapa yang salat bersama imam, yang dimaksud salat malam, sampai imam tersebut berpaling, maka dia dicatat telah salat semalam suntuk, semalam penuh. Jadi sudah mendapatkan pahala yang besar, dan itu ajaran Rasul, itulah yang benar. Bagaimana kedudukan sholat duha yang sebenarnya? Apakah ada disunnahkan? Karena menurut yang kami baca dalam kitab Zadul Ma'ad, Imam Ibnu Qayyim merajihkan bahwa Rasulullah SAW tidak melakukannya. Ya, tapi ingat, Aisyah melakukannya dan Rasulullah tidak marah. Dan dia adalah sunnah. Dan dia adalah salat salat sunnah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mengenai salat duha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatul awabin hina tarmadul fisal." Salatnya orang-orang ahli taubat. Orang-orang ahli taubat salatnya tatkala matahari sudah mulai terbit. Dan ini hadis ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai salat duha. Di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya panjang, akan saya diam. Saya mau baca di sini. Puan untuk bertanya, kalau bisa diringkas. Ringkasan makna pertanyaan di sini yaitu salah seorang puan yang ujian dalam ujiannya dia menyontek, kemudian dia berkeinginan untuk mengulangi kembali ujiannya, dan bagaimana menyikapi permasalahan tersebut karena dia khawatir nanti dia mendapatkan ijazah tapi tidak murni, bukan hasil kemampuan sendiri, dan khawatir dengan ijazah tersebut nanti dia pergunakan untuk mencari nafkah, maka akan menodai kehalalan nafkah tersebut. Dan itu benar, dan kita pernah menyampaikan fatwa masyayikh Syekh Ibnu Husain Abbas rahimahullah hafizahullah taala dan syekh yang lainnya mengatakan bahwasanya tidak boleh bagi seorang siswa atau mahasiswa atau pelajar untuk berbuat curang di dalam ujian, apalagi kalau seandainya nanti dia sampai lulus dan menghasilkan ijazah dan menghasilkan pekerjaan, maka semua tersebut bisa dinodai kehalalannya karena ijazah atau karena perbuatan yang tidak jujur tersebut. Dan kita katakan kepada temannya untuk berusaha bertakwa kepada Allah dan mensucikan dirinya dengan cara yang terbaik. Allahu a'lam. Zikir yang dimaksud itu subhanallah dan seterusnya, apakah diucapkan atau boleh dalam hati? Zikir dia selalu diibaringi dengan lidah, walaupun tidak diiringi dengan suara. Dan ini yang bagus. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, di antara dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan beliau membaca ayat-ayat dan zikir-zikir dalam salat tersebut sampai kata sahabat kelihatan gemetarnya jenggot beliau dari belakang. Berarti beliau bukan cuma dalam hati Allahu Akbar. Enggak, tapi beliau menggerakkan lidahnya, menggerakkan bibirnya sehingga kelihatan bergetar jenggot beliau dari belakang sallallahu alaihi wasallam. Silakan penanya melihat buku ritual total praktik total ritual salat. Ustaz, saya sholat berjamaah subuh. Di dalam sholat, imam membaca as-sajadah. Lalu imam langsung sujud. Jadi, hitungan subuh tersebut menjadi 3 rakaat. Bagaimana seharusnya yang diperintahkan Rasulullah apabila kita membaca ayat tersebut? Apa setiap Jumat subuh diharuskan membaca ayat as-sajadah? Pertama, penanya, pahami makna rakaat. Apa arti rakaat? Rakaat diambil dari kata-kata ruku. Kalau sujudnya bertambah, berarti bukan rakaat yang bertambah. Tapi apa yang bertambah? Sujudnya jadi 5 kali. Tapi bukan rakaat. Harap dibedakan. Itu yang pertama. Dan ini bukan yang pertama kali saya dapatkan keanehan ini. Bedakan antara rakaat dengan sujud. Rakaat diambil dari kata-kata rukuk. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat atau beberapa tempat yang disunnahkan seseorang apabila membacanya untuk sujud. Bahkan di sana terdapat satu kemuliaan. Di dalam Al-Quran ada sujud, terkala dia membaca ayat sajadah, kecuali syaitan akan lari dan dia menangis. Iblis akan lari dan dia menangis. Dan dia mengatakan, anak Adam diperintahkan sujud. Dan mereka sujud, lalu mereka mendapatkan surga, saya diperintahkan sujud dan saya tidak sujud, maka saya mendapatkan neraka. Subhanallah, ini adalah sesuatu yang hak. Di antara tempat-tempat yang diperintahkan seseorang sujud apabila membaca ayat tersebut, baik dalam keadaan salat ataupun di luar salat, yaitu surat As-Sajdah pada ayat yang ke-15 dan beberapa tempat-tempat lainnya, surat An-Najm dan surat-surat lainnya. Ini diperintahkan kita sujud di sana. Adapun pada subuh Jumat merupakan sunnah Rasulullah SAW pada rakaat pertama membaca surat As-Sajdah, pada rakaat yang kedua membaca surat Al-Insan atau dinamakan juga dengan surat Ad-Dahr. Akan tetapi Rasulullah tidak melakukannya pada setiap subuh Jumat. Akan tetapi kadang-kadang. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bid'ah apabila seorang melakukannya pada setiap subuh Jumat, karena Rasulullah melakukannya kadang-kadang. Ya, jadi Ini dia mengenai sujud istisjadah. Apakah boleh setelah salat tarawih di masjid kemudian salat tahajud pada malam harinya? Ini sudah kita jawab, alhamdulillah. Mohon dijelaskan bagaimana cara i'tikaf menurut sunnah. I'tikaf secara bahasa dia berdiam diri. Berdiam diri. I'tikaf yang disyariatkan yang dimaksud yaitu seseorang berada di dalam masjid. Kalau seandainya sejam, maka dia dikatakan i'tikaf 1 jam. Dan ada i'tikaf paket khusus yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW apabila telah datang 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, maka beliau masuk ke tempat mu'takafnya, tempat i'tikafnya. Dan Rasulullah SAW i'tikaf pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Dan di hari sebelum wafatnya Rasul, di tahun sebelum wafatnya Rasul, Rasulullah i'tikaf 20 hari. Dan kalau Rasulullah sudah meninggal, maka istri-istri beliau i'tikaf. I'tikaf cuma seseorang berada dalam masjid, tidak keluar dari masjid kecuali yang untuk kebutuhan yang sangat besar, seperti kamar mandi dan lain sebagainya. Dan dalam masjid dia berzikir, bertasbih, dan para ulama terangkan hikmahnya sangat besar sekali. Itu seorang muslim setahun penuh dia terjun ke dalam dunia dengan segala macam noda dan hitamnya. Kemudian pada akhir-akhir bulan Ramadan dia duduk di dalam masjid, dia bersihkan hatinya, dia sucikan dirinya, dia berzikir, bertasbih, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan diharapkan dia juga bertemu dengan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Inna wallahi taufiq. Ini mengenai i'tikaf. Dan dia adalah salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, apakah mungkin seluruh orang yang i'tikaf ketemu dengan malam Lailatul Qadar? Jawabnya, iya, kalau seandainya pada setiap malam dia bangun dan berzikir. Kalau seandainya malamnya dia tidur, ya tidak. Ya pun, karena banyak orang yang i'tikaf tapi malah mempergunakan waktu i'tikafnya buat ngobrol, buat cerita, dan tidak buat berpikir. Dan i'tikaf adalah satu ibadah yang mulia, yang jarang ditemukan pada zaman sekarang. Pertanyaan selanjutnya yang mungkin timbul, bisakah seseorang dikatakan i'tikaf kalau cuma 1 malam saja? Jawabnya iya, dia dikatakan i'tikaf, tapi tidak i'tikaf yang paket khusus, kata bapak, paket khusus yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ini ada satu ajaran, ada awal dan ada akhirnya, yaitu i'tikaf pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, siang dan malam, bukan cuma malam, siang dan malam. Pertanyaan selanjutnya, apakah benar pernyataan yang mengatakan bahwa anak perempuan dan laki-laki yang belum balig maka dosanya akan ditanggung oleh orang tua mereka? Saya tidak tahu darinya. Perkataan tersebut saya tidak tahu darinya. Yang saya pahami bahwasanya seseorang yang belum balig maka rufi al-qalam, diangkat pena. Maksudnya dia tidak dicatat dosanya. Dia dicatat dosanya, berarti tidak ada yang nanggung. Tidak ada yang nanggung. Kecuali kalau seandainya orang tuanya mengajarkan kejelekan dan anaknya melakukan, maka orang tuanya berdosa. Berdosa bukan karena perbuatan anaknya, tapi karena apa yang diajarkan pada anaknya. Allahu a'lam. Apakah disunnahkan melakukan sholat taubat saat ingin bertobat dari dosa besar? Ya, ada sholat apabila seorang ingin bertobat dari dosa besar dan kepada temannya untuk melihat kitab tuntunan sholat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, bagaimana yang kita ketahui bahwa di bulan Ramadan setan dibelenggu? Apakah maksud dibelenggu tersebut? Dan kenapa bila setan-setan tersebut dibelenggu masih ada ditemui orang-orang yang diganggu setan seperti kesurupan dan lain-lain sebagainya? Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah menerangkan makna dibelenggunya syaitan, dan beliau menyebutkan beberapa pendapat, belasan pendapat beliau sebutkan mengenai makna dibelenggunya syaitan tersebut. Ada yang mengatakan makna dibelenggunya syaitan yaitu dengan seorang yang berpuasa menahan dirinya, maka syaitan tidak bisa berbuat apa-apa, ibarat seseorang yang dibelenggu. Dan yang rajih Allahu ta'ala alam yaitu dia dibelenggu benar. Dibelenggu benar bagi orang-orang yang berpuasa dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia berpuasa tapi masih melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya, lupa dan lalai berzikir kepada Allah, maka syaitan tersebut masih bisa mengganggunya. Kemudian yang kedua yang harus juga diingat bahwasanya gangguan bukan cuma dari syaitan, bisa jadi dari hawa nafsu. Hawa nafsu sholat dan nafsa lama rukum bisuk. Sebenarnya jiwa memerintahkan kepada kejelekan. Dan jiwa dan orang yang jiwanya memerintahkan kepada kejelekan, pada tarikannya dia jiwa syaitan. Karena syaitan itu bukan cuma dari kalangan jin, tapi juga ada dari kalangan manusia. Wallahu a'lam. Bagaimanakah cara kunut dalam sholat witir? Cara kunut dalam sholat witir itu dibaca sebelum rukuk. Ibadah sebelum rukuk dengan doa kunut witir yang ma'ruf, yang masyhur dalam hadis Rasulullah SAW. Seorang mengangkat tangannya berdoa, kemudian dia menurunkan tangannya tanpa dia mengusap, kemudian dia rukuk dan melanjutkan sholatnya. Allah Ta'ala alam. Kita sedang berdiri sholat, kucing duduk di depan kita, maksudnya dia duduk di sajadah. Bagaimana mengenai hal ini? Biarkan saja. Kalau seandainya kita bisa menghalangi dia untuk melintas, kita halangi. Karena dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan la yada syai'an yamur, pakai kata-kata syai'an, tidak membiarkan sesuatu apapun melintas di depan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kucing bukanlah hewan yang najis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkala ditanya mengenai kucing apakah dia najis atau tidak, Rasulullah mengatakan minat tawafi, dia termasuk hewan-hewan yang selalu mengitari dan dia bukan najis. Kita sholat, setelah kita memberi salam, ada orang sholat di belakang kita. Maksud pertanyaannya begini, saya khawatir saya bacakan malah gak paham. Tatkala kita selesai sholat, ada orang di belakang kita lagi sholat menghadap kita. Dan dia menjadikan kita sebagai sutor, pembatasnya. Yang ditanyakan di sini, apa yang harus kita perbuat? Apakah kita menunggu atau kita pergi? Disinilah letak ukhuwah, tetap persaudaraan. Dan tentunya persaudaraan tersebut dari dua sisi. Karena ada memang juga ikhwan yang dia tahu kita buru-buru, dia malah sengaja sholat di belakang kita. Ini ada, padahal masih banyak tempat-tempat yang dia bisa sholat menghadap sutra di sana. Iya, itu. Sebaliknya memang dia menunggu karena teman kita tersebut butuh kepada sutra. Walaupun kita pergi, dia bisa maju ke depan untuk mengambil sutra yang terdekat buat dirinya. Akan tetapi ya, kawan sekalian jazakumullah, kedua belah pihak harus menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan. Lihat maslahatnya dan lihat mudharatnya. Lihat maslahatnya dan lihat mudharatnya. Pertanyaan selanjutnya, akan salat witir bacaannya Subhanal Malikil Quddus 3 kali, apakah harus menambah bacaan Rabbul Malaikati Warruh? Coba nanti dilihat lagi mengenai wirid-wirid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. setelah ikhya. Pertanyaan terakhir, apakah sholat tarawih dapat dilakukan kurang dari 11 rakaat? Ya, Syekh Al-Albani juga mengatakan hal demikian. Nah, silakan lihat kitab sholat tarawih Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah pernah sholat tarawih maksimalnya sholat malam 11 rakaat dan bisa kurang lagi. Karena perkataan Aisyah mazada, tidak lebih. Dan Rasulullah pernah melakukan kurang, Allah wa'ala. Subhanakallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأستغفر الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته.